Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan at-tawqid, bab at-tawqid. Naam. Darasna tadi kita pelajari bahwa tawqid yang tasimu ila kismain, tawqidul lafzi, so tawqidul ma'nawi. Tawqidul lafzi tidak disinggung oleh al-musannif, yaitu i'adatul lafzi al-awwali bi'ainihi aw bi-mawqifihi, pengulangan lafaz yang pertama, lafaz itu sendiri atau lafaz lain tetapi sinonimnya memiliki makna yang sama. Nah, kemudian yang kedua, tawqid al-ma'nawi. Ini yang disebutkan oleh al-musannif. Beliau menyebutkan ada tujuan nafsu wal ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi'u ajma'u wa hiya akta'u abta'u absa'u. Nah, kita sekarang baru mau masuk tawqidul ma'nawi. Ya. Nah. Wa amma tawqidul ma'nawi, adapun tawqid ma'nawi, fa innahu khasun bil asma', maka sesungguhnya tawqid ma'nawi itu khusus ya pada isim-isim. Nah, khusus pada isim-isim, beda halnya dengan tawqid al-lafzi. Lihat kembali tawqid al-lafzi. Fama tawqidul lafzi fa huwa i'adatul lafzi al-awwali bi'ainihi aw bi-muradifi wa yakunu fi al-asma'i wal af'ali wal hurufi wal jumal. Tawqidul lafzi itu terjadi pada isim-isim, fi'il-fi'il, huruf-huruf dan jumlah-jumlah. Semuanya isim, fi'il, huruf, jumlah. Adapun tawqidul ma'nawi khusus pada isim. Ini di antara perbedaannya, diingat itu. Jadi tawqidul ma'nawi hanya khusus pada isim, sedangkan tawqidul lafzi pada isim, fi'il, huruf dan jumlah. Wa yakunu bi alfadhin makhsusatin ma'lumatin 'inda an-nuhati tuhfadu. Dan tawqidul ma'nawi itu dengan lafaz-lafaz khusus yang dikenal di kalangan an-nuhah, di kalangan ahli nahu. Tuhfadu itu terhafalkan, ya. Yani sesuatu yang terhafalkan dari Arab, bahasa Arab. Na'am. Wa la yuqasu 'alayha ghayruha. Wa la yuqasu 'alayha ghayruha, dan tidak bisa dikias atasnya selainnya. Nah, selain lafaz-lafaz yang tuhfad itu, yang terhafalkan itu di bahasa Arab yang dikenal di kalangan ahli nahwu, tidak bisa dikias kepadanya. Jadi tidak dimasuki kias, berarti sebatas yang datang saja. Nah, waqad dzakara al-musannifu minha sab'atan. Waqad dzakara al-musannifu minha sab'atan. Sungguh al-musannif telah menyebutkan di antara al-fadh makhsusa ma'luma itu sab'atan, tujuh di antaranya disebutkan dalam musannif. Wahia, yaitu an-nafsu wal-ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi'u ajma'u wa hiya akta'u abta'u absa'u. Jadi an-nafsu, al-ain, kullun, ajma'u, akta'u, abta'u, absa'u. Semuanya tujuh. Wa yajibu fi hadhil alfadhi, wa yajibu fi hadhil alfadhi, wajib pada lafad-lafad ini, an tattasila bi dhamirin mutabiqin, wajib bersambung an tattasila bi dhamirin dengan suatu dhamir mutabiqin yang sesuai, selaras, lil muakkadi dengan muakkadnya dengan isim yang ditakid. Nah, bi fathil kafi lil muakkaka ya, bi fathil kaf, penjelasan syakal al kaf yaitu lil muakkadi bukan lil muakkidi. Nah, mutabiqin lil muakkadi. Jadi lafad-lafad itu ya harus bersambung dengan suatu domir. Domir itu harus sesuai selaras dengan isim yang ditakid, yang muakkad. Al-muakkad adalah isim yang ditakid, yang dikuatkan. Dalam hal apa kesesuaian domir dengan isim yang muakkad itu? Dalam hal fil ifradi wa tathniyati wal jam'i. Ya, dalam hal mufrad, musanna, jama', naam, dan dalam hal wa tathkiri wa ta'nithi. Dalam hal at-tathkir wa ta'nith. Nah, kenapa tidak disinggung dalam mengikuti dalam hal at-ta'rif dan tankir? Nanti akan dijelaskan di pembahasan hukum taukid. Jadi dihafalkan dalam hal ifrad tathniyah jam' dan dalam hal tathkir dan ta'nith. Baik. Fa amma an-nafs wal 'ain, adapun an-nafs wal 'ain fa yu'akkadu bihima, na'am, fa yu'akkadu bihima al-mufrad wal muthanna wal jam'. Adapun an-nafsu dan al-'ain fa yu'akkadu bihima, maka ditakid dengan keduanya, al-mufrad, al-muthanna dan jam'. Tiga macam, mufrad, muthanna, jam'. Misalul mufradi qauluk, contoh al-mufrad ya, qauluk jaa zaidun nafsuhu au ainuhu wa jaat hindun nafsuha au ainuha. Ya, bagaimana mengi'rabnya? Jaa fi'lun madin. Baik, itu jaa, itu jaa, na'am. Baik. Kemudian Zaidun. Kemudian kita masuk ke taukidnya. Nafsuhu. Fa nafsu taukidun li Zaidun. Ini semua alal hikayah ya, menghikayatkan ya sesuai i'rabnya di jumlah yang jadi contoh itu. Jadi fa nafsu taukidun li zaidun wa taukidul marfu'i marfu'un mithluhu. Naam, wa nafsu mudafun wal ha'u al 'a'idatu 'ala zaidun mudafun ilayhi nafsuhu. Nafsu mudaf, naam, wal ha', yakni wal ha'u والهاء ضمير ماذا؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف. ضمير إتو يا عائد على زيد. نعم. لياد dikatakan di atas, wa yajibu fi hadhihi al-alfadhi an tattasila bi dhamirin mutabiqin lil muakkadi fil ifrad wa tathniyah jam' wa ta'nits. Lihat contoh ini. Jadi nafsu ya di sini muttasil bi dhamirin, bersambung dengan sebuah dhamir yang mutabiq, sesuai dengan al-muakkad. Al-muakkad di sini mufrad. Iya kan? Zaid mufrad. Kemudian dia mudzakkar. Berarti dhamir yang bersambung dengan nafsu juga harus dhamir mufrad dan mudzakkar, yaitu al-ha'u. Nafsuhu. Jadi tidak boleh nafsuha karena tidak sesuai. Karena dhamir al-ha' ini kembali kepada al-muakkad yaitu Zaid. Jadi harus sesuai dalam hal perkara-perkara itu. Au atau ainuhu. Nah, au di sini i'rabnya apa? Au. Harfu at afin lam halalahu min al-i'rab. Nah. Kemudian ainu ma'tufun ala nasu. Atau maksudnya di sini kalau kita urai, ja kalau misalkan contoh ja'a Zaidun ai ainuhu. Nah, sama dengan nafsuhu sebagai taukid berarti ja'a Zaidun ainuhu, i'rabnya sama. Baik, yang kedua ja'at Hindun nafsuha au ainuha, ja'at sama, ja'a i'rabnya sama. Kemudian ta'nya adalah ta'ut ta'nits. Na'am. Lam hamil i'rab, kemudian Hindun fa'ilnya. Lihat nafsuha. Nah. Nafsuha, nafsu taukidun li hin Hindun. Wa taukidul marfu'i marfu'un mithlu. Wa huwa mudhaf. Waha mudhafun ilai, ini dhamir yang muttasil. Ya, dengan lafaz itu mutabik lil muakkad. Karena dia muakkadnya adalah Hindun. Hindun itu adalah mufrad muannas, maka dhamirnya adalah ha. Nafsuha. Wadih? Naam. Au atau ainuha. Naam. Karena itu disini katakan wa mithlu ma ba'dahu. Jadi fa nafsu tawkidun li Zaidun wa tawkid marfu'un mithlu wa nafsu mudhaf wa lahu al-a'idatu ala Zaidun mudhafun ilai wa mithlu ma ba'dahu, begitu pula yang setelahnya sama i'rabnya, itu ja'at Hindun nafsu ainuha. Jelas ya? Wa mithalul musanna qauluk, contoh untuk musanna ra'aitu Zaidaini anfusahuma au a'yunahuma wa ra'aitul Hindaini anfusahuma au a'yunahuma. Nah, ro'a di sini ro'a ru'ya basoriyah atau qalbiyah, penglihatan mata atau kalbu. Kalau kalbu jadi ilmu nanti. Nah, basoriyah berarti maf'ulnya cuma sah satu. Nah, jadi ro'a fi'lun madhi mabni 'alas sukun lid tisali imrah fi mutahaddi. Naam. Hatta wa ta madha la mahalla min i'rab ya, tapi kemudian atta fi mahrufin fa'il. Naam. Az-Zaidaini wa nun madha 'iwadun 'an at-tanwin fi ismil mufrad. Anfusahuma atau a'yunahuma. Ya. Kalau di sebelah contohnya ra'ait, yang satunya ra'aitul Hindain. Nah, sama i'rabnya. Kemudian anfusahuma au a'yunahuma. Nah, sama-sama bersambung dengan taukidnya bersambung dengan apa? Dengan dhamir huma. Nah, fa anfusa, lihat fa anfusa taukidun. Taukidun lizzaidaini. Wa taukidul mansubi mansubun mithlu. Taukid mansub, mansub semisal dengannya. Karena zaidaini muakkadnya mansub, al-hindaini muakkadnya mansub, maka dia pun mansub. Tamam? Wa anfusa mudhafun wal ha'u al-a'idatu ila zaidaini mudhafun ilaihi wa mithluhu ma ba'da, begitu pula setelahnya. Naam, jadi zaidain al-hindain dua-duanya mansub, maka taukidnya juga ya man mansub. Naam. Nah, kemudian kita i'rab anfusa ayuna. Di sini mudhafun. Ya. Dan al-ha madha mudhafun ilai. Jadi al-ha madha dhamirun mabni 'ala ad-dhammi. Tayyib. Fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wal mim lil imad, wal alif harfun yadulu ala tathniyah. Baik. Jadi dhamirnya hanya alha. Baik. Wa misalul jam'i qauluk, contoh jam'. Qauluk wa marartu bizzaidina anfusihim aw ayunihim. Wa marartu bil hindati anfusihinna aw ayunihinna. Fa anfusi taukidun lizzaidina. Wa taukidul majruri majrurun mithluh. Wa anfusi mudhaf wal ha'u al-'aidatu 'ala zaidina mudhafun ilayhi wa mithluhu ma ba'dahu. Tayyib. Marartu i'rabnya sama dengan tadi itu. Apa? Ra'aitu ya. Naam. Jadi fi'il dan fa'il, kemudian bizaidina al-ba harfu jarri lam hamzah i'rab, kemudian zaidina ismun majrurun bil ba, alamatu jarrihi madha? Alya niabatan anil kasrah, liannahu jama' mudzakkar salim. Wal jar wal majrur muta'alliq bil fi'li. Tamam. Kemudian anfus ya, itu taukid. Contoh yang pertama taukid lizaidina, wa taukidul majrur majrur mithluh. Nah, wa anfus mudhaf. Nah, bersambung dengan dhamir yang mutabiq lil muakkad ya. Jadi anfusihim atau ayunihim. Lagi-lagi yang merupakan dhamir hanya al-ha'u. Jadi al-ha'u al-'aidatu 'ala zaidin mudhafun ilayh. Yani di i'rab bagaimana wal ha'una? Dhamirun muttasilun. Nah, madniyun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Nah, madniyun 'ala madha huna? Madniyun 'ala al-kasri fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wal mim harfun yadullu 'ala jam' al-dhukur atau 'alamat jam' al-dhukur. A'yun juga begitu. Nah, kemudian contoh yang kedua, selesaikan i'rabnya. Wa marartu bil hindati. Nah, marartu sama i'rabnya fil fa'il. Al-bahr fujar al-hindati majrun bil ba. Ha, alamat jarri madha? Al-kasrah. Nah. Lianahu jam' madha? Muannats salim. Kemudian anfusi hinna au ayunihinna. Nah, sama i'rabnya jadi anfusi taukidun li lil hindati, sama ayuni juga begitu. Ha, wa taukidul majrur madha? Akun majrurun mithluhu. Tamam. Wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilayhi, yani dhamirun muttasilun mabni alal kasri fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wan nun alamat jam' al inath. Naam. Wa yajuzu an yujma'a baina an-nafsi wal 'aini bi syarti taqdim an-nafs. Naam, sebelum lanjut ini, jadi kita simpulkan tadi bahwa ya, taukid ini naam yatba'u al-mu'akkad fi madha? Fi ahadi wujuh atau awjuh al-i'rab. Dalam hal i'rab dia ikuti mu'akkadnya. Naam. Tamam? Taukidul marfu, marfu mithlu taukidul mansub, mansub mithlu taukidul majrur, majrur mithlu. Nah, kemudian kedua tadi ya, an-nafs al-aini harus bersambung dengan dhamir. Dhamir ini harus mutawabik dengan mu'akkad dalam hal apa tadi? Ifrad, tasniyah jama' dan apa? Tazkir ta'nits. Wa yajuzu an yujma'a baina an-nafsi wal 'aini, boleh dikombinasikan antara nafs dan ain. bisyarti taqdimin nafsi, dengan syarat mendahulukan an-nafs urutannya. Nahu ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Jangan dibalik. Jangan ja'a Zaidun ainuhu nafsuhu, itu salah. Karena bisyarat taqdimin nafs. Dengan syarat mendahulukan nafs. Jadi ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu, fa nafsuhu taukidun awal. Naam, wa ainuhu taukidun thani. Naam, taukidun thanin. Naam. Jadi dua-duanya di i'rab taukid, ya. Hanya nafsu taukidun awal wa ainuhu taukidun thani. Jelas ya? Wa amma kullun, kemudian perhatikan ya, sebelum lanjut, untuk contoh yang musanna, an-nafsu dan ain, al-ain, ya, an-nafsu dan al-ain, dalam bentuk apa? Dalam bentuk jamak taksir, anfus, a'yun. Lihat contohnya itu. Ra'aitu zaidaini anfusahuma a'yunahuma, wa ra'aitu al-hindaini anfusahuma a'yunahuma. Jadi sama dengan jamaknya, marartu bizaidina anfusi him. Nah, a'yuni him. Jadi untuk musanna ya dan jamak, nafs dan ain menggunakan jamak taksir ya, pada contoh-contoh ini. Nah, nanti bedanya di domirnya. Kalau musanna anfusa huma a'yunahuma, kalau ini anfus anfusahum a'yunahum. Nah, wa amma kullun wa ajma'u, adapun kullun dan ajma' fayu'akkadu bihimal mufradu wal jam'u wa la yu'akkadu bihimal musanna. Adapun kullun dan ajma' ditakid dengannya mufrad dan jamak. Wala yu'akkadu bihimal musanna, dan tidak ditakid dengannya musanna. Nah, jadi mufrad dan jamak saja. Misalul mufradi qauluk, contoh mufrad ya. Qauluk ishtaraitul 'abda kullahu aw ajma'ahu washtaraitul hadiqata kullaha aw ajma'aha. Naam, ishtaraitu sama i'rabnya tadi dengan apa? Ra'aitu dan marar, marartu ya. Jadi fi'il dan fa'il, kemudian al-'abda di sini apa? Maf'ulun bihi, mansubun ha bil fi'li al athatu zahira ala fi. Naam. Nah, fa kullu taukidun lil 'abda wa taukidul mansubi mansubun mithluh. Tayyib. Wa kulla mudafun wal ha'u, yani dhamirnya ini. Nah. Wal ha'u madha dhamirun muttasilun mabnu ala ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudafi. Naam. Wal ha'u al-'aidatu ala al-'abd ala al-'abda mudafun ilayh. Nah. Tayyib, begitu pula ya Rab ajma'ahu. Wa mithluhu ma ba'dahu, semisal dengannya yang setelahnya, ya yang setelahnya sama dengannya i'rabnya. Nah. Ishtaraitul hadiqata kullaha aw ajma'ahu. Aku membeli al-'abd, apa maksudnya di sini membeli 'abd? Membeli apa? Membeli budak. Kullahu seluruhnya, utuh, dibeli semua. Nah, au ajma'ahu. Apakah bisa dibeli setengah? Hah? Budak itu bisa dibagi-bagi ya. Bisa dimiliki dua orang, bisa dimiliki tiga orang. Nah, jadi baik. Di satuannya 2, 3, mustarok dia. Nah, kalau ini dia beli utuh jadi miliknya pribadi, enggak ada syariknya, enggak ada sekutunya. Nah, jadi seperti harta benda yang diperjualbelikan dan bisa dimiliki, dipersekutukan. Nah, wa mithalul jam'i, contoh jam'u qauluk, ja'ar rijalu kulluhum aw ajma'un. Ja'ar rijalu kulluhum aw ajma'un. Wa ja'atil hunudu kulluhunna aw jum'u. Ja'ar rijalu fi'lun wa fa'il, ya, jelas i'rabnya ja'atil hunud juga begitu, ya. Nah, yang pertama dulu, ja'ar rijalu fi'lun wa fa'il, kemudian kullu fa kullu taukidun lirrijalu wa taukidul marfu'i marfu'un mithluh wa kullun mudaf wa kullu afwan wa kullu 'ala al-hikayah masih wa kullu mudaf wal ha'u al-a'idatu 'ala ar-rijali mudafun ilayhi, yani al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin bil mudaf wal mim 'alamat jam' adh-dhukur. Wa mithluhu ma ba'dahu. Na'am. Ja'atil hunudu kulluhunna aw juma'u. Perhatikan. Ja'atil hunudu atta ta'ish tak ta'nif. Falimadha kusirat huna? Kenapa dikasar? Ittakhallus litiqai as-sakinain. Na'am. Perhatikan, illa, kelanjutan penjelasannya, illa anna dhamiral a'ida 'ala al mu'akkad fi ajma'una wa juma'u muqaddar wal aslu ajma'uhum wa jami'uhunna. Hanya saja sesungguhnya dhamir yang kembali kepada al-mu'akkad pada ajma'un wa juma'u muqaddar, ditakdirkan dhamirnya. Kan syaratnya harus lafaz itu harus bersama dengan dhamir mutabik lil mu'akkad, kan begitu. Nah, fil ihrad kemudian otomatis. Nah, sekarang mana? Kita dapati di sini contohnya ja'ar rijalu ajma'una. Kita ambil ini, contohnya, ini yang dibahas sekarang. Kulluhum, kulluhunna kan jelas ya. Sekarang yang ajma' ini dan juma'. Ja'ar rijalu ajma'una, mana dhamirnya? Syaratnya kan muttasil bi dhamir mutabiq lil mu'akkad. Sekarang mana dhamirnya? Nah, ja'atil hunudu juma'u. Mana dhamirnya yang bersambung dengan juma'? Muqaddar. Illa anna dhamir al-a'id 'ala al-mu'akkad fi ajma'una wa juma'u muqaddar. Nah, muqaddar. Tidak tampak ya, dia hanya muqaddar, takdirkan. Wal aslu, asalnya, aslinya adalah ajma'uhum, yakni ja'ar rijalu ajma'uhum seperti kulluhum ajma'uhum. Ja'atil hunudu kulluhunna. Ya, begitu pula ja'atil hunudu, ya, jami'u hunna. Nah, asalnya itu. Kemudian menjadi ja'ar rijalu ajma'una ja'atil hunudu juma'u. Nah, bagaimana mengirob ajma'un? Pada contoh ini ja'ar rijalu ajma'una, ja'ar rijalu fi'il wa fa'il jelas, kemudian ajma'una taukid. Wa taukidun marfu'i alamat rafi'i mana? Al-waw ni'abat ani tamma limada jar' mudzakkar salim wan nun iwad an tanwin fi ism mufrad. Naam. Baik. Perhatikan ya. Perhatikan di sini untuk mudzakkar, untuk jama' ini menggunakan apa? Menggunakan ajma'un. Untuk muannatsnya menggunakan apa? Juma'. Nah. Dari sekarang diperhatikan itu. Ja'ar rijalu ajma'una. Ja'atil hunudu juma'u. Nah. Jadi kullun dan ajma' ya, hanya digunakan untuk mufrad dan jama'. Nah, kullun jadi disambungkan saja dengan dhamir kulluhu atau kulluha ya, kulluhum atau kulluhu kunna. Adapun ajma'u mufradnya begitu, ajma'uhu ya, ajma'ahu, ajma', ajma'uha, ajma'aha. Tapi jamaknya ajma'una untuk yang dzukur, kemudian yang inas juma'u. Ajma'un asalnya apa? Asalnya ajma'uhum, seperti halnya ajma'uhu. Asalnya ajma'uhum kemudian menjadi ajma'una. Kemudian juma'u itu asalnya adalah jami'uhunna. Tamam. Wal aktsaru an yu'akkada bi ajma'a ba'da kullin. Kebanyakannya ditakkid dengan ajma' setelah kul. Jadi seringnya kul dulu kemudian ajma'. An yu'akkada bi ajma' ba'da kul berarti kul dulu kemudian ajma'. Jadi ajma' setelah kul. Faqauli ta'ala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Fakulluhum taukidun awalun lil malaikatu wajma'una taukidun thanin. Wa min ghairil akthari. Ya. Dan terkadang wa min ghairil akthar, dan tidak sering, itu wa min ghairil akthar yang tidak sering, yaitu terkadang an yu'akkada biha, ditakkid dengannya, yakni biha dhamir ha kembali ke mana ini, ay yu'akkada biha kembali ke ajma' di atas itu, wal aktsaru an yu'akkada bi ajma'a. Wa min ghairil aktsari an yu'akkada biha, yakni bi ajma'a biduni kull. Nah, terkadang ditakkid dengan ajma' tanpa kull. Faqauli ta'ala, walau syaa lahadakum ajma'in. Fa ajma'ina tawqidun lil maf'uli bihi wa huwa al kaf. Nah, ajma'in pada contoh ini, walau syaa lahadakum, lahadakum ajma'in tawqidun lil maf'uli bihi wa huwa al kaf. Berarti ajma'in di sini man mansub. Jadi dua kalimat ini hendak menjelaskan ya, bahwa seringnya yang sering digunakan, bahwa taukid ajma' dan kul itu dipadukan. Nah, dipadukan dengan mendahulukan apa? Kul. Tapi kadang-kadang ditaukid dengan ajma' tanpa kul. Nah. Fasajadal malaikatu kullum ajma'un. Walau syaa lahadakum ajma'in. Nah, ini tidak dikombinasikan dengan kul di sini. Baik, disiapkan i'rabnya ini ya. Fasajjal al-malaikatu kullu majma'un walau syaa'a lahadakum ajma'in. Nanti anda langsung tunjuk aja. Kami salah. Nah, naktafi bihadzal qadar. Fadzal jazakumullah khairan.